Yeah, Bas Gilano Revolution right here. Dian Storm, Enando Color, Ever Salikara. Okay, let's go. 4, 3, 2, 1. Ada Weris ini. Kum, bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Suasana jadi happy. Yeah, sungkung bakar garo rica. Kalau bikin lagu suka-suka. Kalau sedot kangkung panas-panas. Kalau baku goyang sampai puas. Nasi goreng kelele dan santai suam lele. Kang goreng kalau beker kalian tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka. Torang di sini suka-suka. Potong bebean sama sapi kuali. Mama dapat mangsa biar masih kecil. Dapat anjing kacili. Yah, maknya ada Weris ini. Kum, bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kacili gua. Ada Weris ini. Kum, bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. ada anjing kecil.